نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل Hai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, uzkuru, ingatlah. Zakara yadhkur artinya mengingat. Ni'matiya allati, jadi uzkuru di sini fi'il, fi'il amr. Ni'matiya, ni'matiya maf'ulnya, ni'matiya allati, ni'matku, allati yang telah an'amtu alaikum. Aku ni'matkan, aku berikan ni'mat, aku anugerahkan kepada kalian. Kum di sini yaitu mukhatabun, mereka adalah Bani Israel. Wa aufu bi ahdi, aufu dan penuhilah janji kalian. Ahad itu janji. Bi ahdi kepadaku. Ah, janji kepadaku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku padamu, pada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian farhabun, takut atau tunduk. Maka ada targhib dan tarhib. Ya, rahab, rahab itu takut. Wa iyaya farhabun. Itu ya, ayat 40. Wa iyaya farhabun. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan berimanlah kalian. Bima, dengan atau kepada ma anzaltu, apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, musaddiqa membenarkan, lima ma'akum, yang ada pada kalian. Kum di sini kembali ke Bani Israel, dan kitab yang turun kepada Bani Israel yaitu Taurat. Jadi misalnya di sini wa aminu bima anzaltu, nah ini kan umum. Anzal tu bukan nazal tu, anzal tu berarti mencakup juga, asli mencakup juga seluruh kitab Samawiyah. Tetapi di sini dipahami Al-Qur'an kenapa? Karena kita bisa memahami jalan dengan bima anzal tu musaddiqan lima ma'akum. Di sini ada dua ma kan? Wa aminu bima anzal tu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimana oleh kalian terhadap apa yang aku turunkan sebagai pembenar terhadap apa yang bersama kalian. Apa yang pertama maksudnya adalah Quran, dan apa yang kedua Taurat. Dan Al-Quran itu sebenarnya membenarkan apa yang ada di Taurat dari Tauhid dan sebagian hukum. Tapi ketika diubah-ubah ya sudah tidak berlaku lagi apa yang di Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian, kalian di sini bukan kamu seorang, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir dengannya. Yaitu hi di sini kembali ke domir hi, di sini kembali ke kemana? Ayo siapa yang tahu? Kepada ma anzaltu usaddiqan lima ma'akum. Ya, Al-Qur'an. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala, dan janganlah kalian tashtaru, menukar ayat, ayatku. Yaitu di sini tashtaru membeli ya, membeli ayat-ayat, membeli bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, harga yang rendah, kecil. Ishtaru ya ishtari artinya membeli. Yang dibeli itu adalah ya kekufuran, ya harga yang rendah itu, sesuatu yang rendah itu, seperti kufuran. Wa iyyaya fattaqun. Dan kepada hanya kepadaku hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Di sini yang pertama wa iyyaya farhabun, di sini wa iyyaya fattaqun. Wa iyyaya farhabun, yang kedua wa iyyaya fattaqun. Yang kedua-duanya ya artinya sebenarnya dekat kepada rasa takut. Kepadakulah kalian harus takut. Kalau yang farhabun pertama itu tunduk, takut dan dengan ketundukan. Kalau misalnya yang iyaya fattaqun yang kedua itu tunduk dengan menjaga diri dari azab, azab Allah, dari laknat Allah, dari azab Allah. Ya. Kemudian wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah talbisu, mencampur andukan. Talbis itu berarti campur aduk ya, kamuflase, campur aduk. Jangan kalian mencampur andukan al-haq dengan batil. Wataktumul haqqo antum ta'lamun. Taktumu itu juga mengikuti wala taktumul haqqo. Dan jangan juga kalian sembunyikan kitman, menyembunyikan al-haq. Wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Waw ini waw haliyah, dan kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Itu mengetahui kebenaran dan mengetahui bahwa perbuatan kalian itu mencampur adukan. Jangan seperti itu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Di sini katakan pada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu wajib dengan kalimat, dengan ayat ini. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus salat itu wajib kan? Atuz zakat itu wajib. Irka'u ma'ar raki'in berarti juga wajib. Kenapa wajib wajib sunnah? Enggak wajib wajib wajib, itu kata para ulama yang menjadikan salat berjamaah itu wajib, di antara dalilnya ya, di antara dalilnya. Baik. Sekarang tafsir ayatnya. Coba antum yang belum baca, antum Mr. Arif baca tafsir ayat. Tafsir ayat 40, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yang dimaksud dengan Israel adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Titah atau khitbah ini ditujukan kepada kelompok-kelompok dari Bani Israel yang berada di Madinah dan sekitarnya, termasuk di dalamnya orang-orang yang datang setelahnya. Allah merintahkan kepada mereka dengan suatu perintah yang bersifat umum seraya berfirman, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, yang termasuk di dalamnya seluruh nikmat-nikmat yang akan disebutkan dalam surat ini sebagiannya. Dan yang dimaksudkan dengan mengingatnya dengan hati adalah adanya pengakuan, dan dengan lisan adanya pujian, dan dengan anggota tubuh adalah dengan menggunakannya kepada hal-hal yang disukai Allah dan diridhoinya. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Maksudnya apa-apa yang diamanatkannya kepada mereka berupa amanat iman kepadanya, kepada rasul-rasulnya, dan menegakkan syariatnya. Aufu bi'ahdikum, ufi bi'ahdikum, niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu. Maksudnya Allah memberikan ganjaran akan hal tersebut. Oke, okay, sudah. Berarti di sini ya Bani Israel, dalam ayat ini ada berapa perintah? Dalam ayat 40 ini. Coba dalam ayat 40 ada berapa perintah? 3. Benar atau enggak? 2 atau 3? 2. Ada 3 benar. Wadhkuru, aufu, irhabu. Ya. Wadhkuru, aufu, dan irhabu. Ada 3. Pertama yaitu ingatlah nikmat, kemudian tepatilah perjanjian, dan takutlah kalian. Ini kan? Yaitu pertama uzkuru ni'mati. Nah, ketika kalian mengingat nikmat dari Allah, maka ya apa konsekuensinya? Haruslah memenuhi perjanjian karena kalian sudah diberi nikmat, ya kan? Nah, kalau takutlah kalian gitu. Ya, ada iklan sebentar. Thank you. Ini biasa kayak gini dalam sekali, lama panjangin, dalam sekali. Di dalam-dalamkan. Cepatlah. Ayo kita lagi ajar. Untuk kenal? Ada yang kenal? Ana juga kenal. Oke. Dia pertama uzkuru ni'mati afu bi ahdiyan irhabun. Itu ada nazam itu urutannya berarti pertama kita ingat nikmat kita, kemudian dengan nikmat itu kan ada perjanjian kan. Sehingga bersyukur dan takutlah kita misalnya kita kufur dengan nikmat tersebut gitu kan. Itu juga teguran untuk Bani Israel dan siapapun yang mereka yang kufur terhadap nikmat Allah. Kalau misalnya di sini udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, bukankah Bani Israel memiliki kenikmatan yang tidak didapat oleh kaum selainnya? Iya. Begitu juga dengan zaman kita sekarang. Kenikmatan kita tuh banyak kan? Ini HP, laptop, DVD, ini dan seterusnya kan. Kacamata dan seterusnya, pulpen berwarna-warni dan seterusnya. Coba ingat itu. Nah, semua kenikmatan yang kita dapat itu kan ada ahadnya, ada perjanjiannya, ya kan? Ada perjanjiannya, yaitu untuk apa? Disyukuri dengan berbagai cara. Ya pertama dengan cara memuji Allah, kemudian mengamalkan dan tidak merusaknya. Ya. Taib, jadi itu nazamnya atau susunannya seperti itu. Ufi bi ahdikum. Maka jika kalian penuhi janji kalian, ya, apa-apa yang diamanatkan kepada kalian berupa amanat iman kepadanya, kepada Rasul-Rasulnya, menegakkan syariatnya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi janjinya, yaitu apa? Memberi ganjaran. Jadi diingat lagi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan menyeleweng dari janjinya. Nah, itu jika berupa rahmat, ganjaran pahala. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan neraka bagi pelaku dosa besar, tapi kemudian diampuni, walaupun dia belum bertaubat. Mungkin itu karena apa? Rahmat Allah yang lebih luas dibanding kemarahannya. Ya, kemudian dan yang dimaksud, yang dimaksud dengan hal itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Malaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'ats." وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sudah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena di ayat 12. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melakukan sebab yang dapat mendorong mereka untuk menunaikan janjinya, yaitu rahbah, takut akan balasan darinya, dan khasyah, takut disebabkan ma'rifat tentang keagungannya Ta'ala semata. Karena sungguhnya orang yang khasyah kepadanya, pastilah khasyah itu akan mendorongnya untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, iya. Tapi khasyah berarti kan bedanya khasyah dengan khauf apa? Khauf itu takut benar. Khasyah itu juga takut. Tapi bedanya kalau misalnya khauf itu takut lebih umum, takut yang penting takut. Tapi misalnya khasyah itu takut disertai dengan pengetahuan akan keagungan, kebesaran dan kelebih tinggian yang ditakuti. Itu bedanya. Kalau misalnya khauf itu cuman khauf, takut. Tapi khosyah itu ada rasa takut dengan ada rasa ketundukan pada diri, misalnya pada dirinya sendiri, atau dengan mengetahui akan keagungan yang ditakuti, pihak yang ditakuti, itu khosyah. Nah, khosyah itu tidak akan terjadi kecuali telah terdahulukan sebelumnya ma'rifat terhadap apa yang dikhosyahkan. Ya, rasa takut dengan keagungan itu enggak mungkin terjadi kecuali jika telah ada sebelumnya pengetahuan akan apa yang dia khosyahkan, apa yang dia takuti dengan pengagungan itu. Kemudian disebabkan ma'rifat tentang keagungannya semata, karena sesungguhnya orang yang khosyah kepada Allah, pastilah khosyah itu, yaitu rasa takut itu, akan mendorongnya untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bahkan kalau misalnya dengan manusia, misalnya dengan pemimpin yang misalnya jabar pemimpinnya itu, itu berkuasa sekali, jika ada yang protes sedikit tembak gitu, rasa takut itu akan menjadikan dia itu bagaimanapun dia harus taat dan jangan sampai membelot atau bermaksiat atau membangkang. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah yang bersifat khusus, yang mana keimanan mereka tidak akan sempurna dan tidak akan benar kecuali dengannya. Seraya berfirman, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, maksudnya Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad SAW. Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepadanya dan mengikutinya. Hal ini mengharuskan keimanan kepada seorang yang kitab tersebut diturunkan kepadanya, dan Allah menyebutkan pendorong dalam keimanan mereka. Oke, di sini saya ini. Hal ini mengharuskan keimanan kepada seseorang yang kitab tersebut diturunkan kepadanya. Berarti apa? Enggak bisa parsial. Misalnya seorang Yahudi di zaman Nabi, kemudian dia beriman kepada Al-Quran, tetapi tidak mengimani Muhammad SAW. Nah, ini enggak bisa. Makanya wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Itu enggak boleh beriman kepada Al-Qurannya, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammadnya, itu enggak bisa. Nah, itu sebenarnya banyak enggak? Ada Yahudi seperti itu, yaitu Yahudi di zaman Rasulullah SAW, mereka juga tahu bahwasanya ada Al-Quran nanti, ada kitab terakhir, dan mereka menunggu itu gitu. Mereka menunggu kitab yang Allah akan Allah turunkan. Tapi apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan kitab itu diturunkan oleh apa, kepada kaumnya atau salah seorang dari kaum Yahudi. Tapi ternyata kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kaum Arab yang sebenarnya aslinya dari Ibrahim. Makanya Yahudi itu enggak mencela Ibrahim. Ya enggak? Enggak, karena apa? Aslinya dari Ibrahim juga. Kemudian ke bawah-bawah nanti Ismail, kan Yahudi dari Ishak. Ini Arab dari Ismail, kan? Tapi kedengkian mereka terhadap keturunan Ismail itulah yang membuat mereka mengingkari Rasul. Padahal mereka aslinya mengimani adanya Al-Quran setelahnya. Dan mereka juga mengimani adanya Rasul. Tapi ketika Rasul itu datang dengan dari ras Arab yang tidak mereka sukai, yang bukanlah ras mereka, maka apa yang terjadi? Mereka mengingkari Rasul. Ya, walaupun tadi mengingkari, mengimani terhadap Al-Quran, akan datangnya Al-Quran, tapi karena Rasulnya dari Arab, mereka mengingkari Rasul, kemudian mereka juga mengingkari Al-Quran jadinya. Nah, aku bilang kan, itu dari apa? Dari ta'assub, dari fanatisme itu. Fanatisme ras. Makanya nasionalisme dan sebagainya itu sebenarnya asal dari itu. Ya, dari Yahudi-Yahudi juga. Dan Allah menyebutkan pendorong dalam keimanan mereka. Ya, seraya berfirman, "Fasdiqal lima ma'akum," yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Maksudnya kitab yang sesuai dengan kitab yang berada di sisi kalian, tidak berbeda dan tidak pula bertentangan. Lalu apabila ia sesuai dengan apa yang ada pada kalian yang tidak berbeda dengannya, maka tidaklah ada penghalang bagi kalian untuk beriman kepadanya, karena ia membawa ajaran yang dibawa oleh para rasul. Dan kalian lebih patut beriman kepadanya dan mempercayainya, karena kalian adalah ahli kitab dan ahli ilmu. Tapi berarti di sini berarti kita mengakui bahwasanya mereka ahli kitab, maksudnya sahibul kitab. dan juga kita mengakui bahwa mereka sahibul ilm gitu. Jadi enggak masalah misalnya seseorang gitu kan, dia adalah ulama Yahudi. Berarti dia memiliki pengetahuan walaupun jahil, tetap kita ya, bagaimanapun kufur itu jahil, jahal. Kemudian Syiah dia kan ahli ilm mungkin ya? Mungkin di antara mereka ada yang ahli ilm mengetahui, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Nah, ketika diturunkan kepada mereka sebelum Al-Quran, Taurat, juga Injil misalnya, bukankah itu lebih berat bebannya dibandingkan kepada kaum yang tidak diturunkan pada mereka kitab apapun? Tentu lebih wajib lagi, lebih layak, lebih patut bagi mereka untuk beriman. Dan lebih-lebih lagi sudah ada isyaratnya jelas dan mereka tahu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Itu menunjukkan apa? Tahu persis ciri khasnya wahyu yang akan datang, juga siapa dia kecuali dari sukunya. Kalau sukunya mereka enggak tahu. Tetapi dari ciri khasnya, dari nubuatnya ya, dalam kitab-kitab mereka sudah tercantum. Dan mereka mengimani itu. Mereka mengimani itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini kaum Yahudi mengetahui dia, yaitu Hu di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, saking kenalnya mereka dengan karakter yang telah dilukiskan di Taurat sebelumnya. Makanya di Injil juga min ba'di ismuhu Ahmad ya, ya kan, di surat As-Saff misalnya. Di setelahku yaitu Injil yaitu Isa alaihi salam berkata, setelahku akan datang satu nabi lagi namanya Ahmad. Kemudian terusannya apa? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza. Nah, qalu hadza sihrun. Tapi falamma ja'ahum, tapi ketika mereka ketika telah datang kepada mereka bil bayyinat, dengan bayyinat, bayyinat juga salah satu nama Al-Qur'an juga, yaitu apa? Bukti-bukti yang nyata. Bil bayyinati qalu hadza, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Apakah mereka benar mengatakan ini adalah sihir gitu maksudnya? Apakah mereka benar ini meyakini adalah sihir yang nyata? Enggak, mereka mencap seperti itu. Ya dusta juga, berarti sebenarnya bukan, ini bukan sihir, ini benar wahyu, benar. Tapi mereka melabeli seperti itu untuk apa? Tanfir. Supaya orang-orang kabur dan supaya mendapatkan alasan bagi dirinya untuk kabur dari Al-Qur'an. Jadi banyak yang melawan hak itu melabeli sesuatu dengan yang hobi kok yang jelek-jelek, padahal mereka juga tahu bahwasanya apa yang mereka labeli itu bukan itu. Ya enggak. Misalnya yang jenggotan teroris. Apakah mereka meyakini yang jenggotan teroris? Enggak juga sebenarnya. Enggak kan? Enggak masuk akal semua yang jenggotan terus dikatakan teroris. Mereka juga tahu bahwasanya yang jenggotan enggak mesti teroris dan jarang yang teroris bahkan, ya. Tapi mereka mencapnya untuk apa? Tanfir, untuk melarikan orang dari ya, dan juga yang kedua untuk supaya dapat alasan kenapa dia itu tidak mengikuti orang-orang itu. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Musaddiqal lima ma'akum," yang membenarkan Taurat yang ada padamu, terkandung isyarat bahwa bila kalian tidak beriman kepadanya, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri dengan pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Karena ajaran yang dibawa kitab tersebut adalah sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan lain-lainnya dari para nabi. Maka pendustaan kalian terhadapnya adalah pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada Masya Allah. Kalian. Ya berarti kalau misalnya kalian mendustakan apa yang ada pada Muhammad, itu sama dengan kalian mendustakan apa yang ada pada Isa dan juga Musa. Kenapa? Karena esensinya dalam kitabnya Isa dan kitabnya Musa itu sudah tersiratkan dan tersuratkan akan datangnya kebenaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan nama langsung dalam Injil, nama langsung Ahmad itu sudah jelas. Makanya dikatakan mereka mengetahui sebagaimana anak-anak mereka tahu namanya, tahu sampai tahu namanya ya. Dan mereka meyakini itu sebelumnya, tapi karena fanatisme mereka, karena mereka sedari awal apa? Sedari awal walaupun mengimani, tapi keimanan mereka tuh terkotori dengan ta'assub dari awal, sebelum mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad apa Nabi Ahmad ini dari Arab, mereka mengharap dari golongan mereka gitu. Dan itu ta'assub, kerakusan ya, kesombongan merasa lebih besarnya, takaburnya. Jadi itu bergabung dengan keimanan. Makanya kalau misalnya keimanan disertai dengan kesombongan, itu efeknya seperti itu. Makanya dikatakan kibru batarul haq ya, yaitu melawan kebenaran, menentang. Yang demikian itu, ya silakan. Yang demikian itu tambah lagi dengan kenyataan bahwa dalam kitab yang ada pada kalian ada berita tentang Nabi yang bawa Al-Quran tersebut dan telah disampaikan sebagai kabar gembira kepada kalian. Dan apabila kalian tidak beriman kepadanya, niscaya kalian telah mendustai sebagian yang telah turun kepada kalian. Padahal orang yang mendustai sebagian yang diturunkan kepadanya, maka dia mendustai seluruhnya. Sebagaimana orang yang mendustai seorang rasul, maka dia telah mendustai para rasul seluruhnya. Iya, berarti di sini satu rasul yang didustai itu sama dengan mendustai seluruhnya. Misalnya Idris saja, Idris itu hal yang qat'i, Idris. Kemudian misalnya Hud, sudah jelas ada suratnya bahkan. Hud bukan rasul, maksudnya bukan nabi dan bukan rasul, manusia biasa. Itu udah jelas kan, para ulama udah berijma' bahwasanya Hud adalah nabi dan lain-lainnya. Tapi memang ada beberapa nabi yang khilafiyah, kita ada para ulama berikhtilaf tentangnya. Misalnya nabi Khidir, misalnya apakah Khidir itu nabi atau wali gitu kan, atau wali maksudnya nggak sampai derajat nabi. Wallah alam, anak pribadi mengikuti yang bahwasanya Khidir adalah nabi. Dan juga seperti Syith itu nabi ya, ijma atau ikhtilaf, wallah alam, mana lupa. Jadi yang penting Khidir itu ikhtilaf. Kemudian Luqman ikhtilaf juga, apakah beliau seorang nabi atau memang dia beliau wali dan orang soleh yang Allah sebutkan di sebagai surat, bahkan saking mulianya ya. Uzair. Nah, Uzair yang di kalangan Yahudi disebut anaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan syirik berarti kan? Iya. Sebagai pencipta berarti kan nantinya. Nah, itu semuanya yang seperti itu ada khilafiyah dalam masalah itu. Dan yang misalnya antum menetapkan bahwa itu wali karena mengikuti dalil dari para ulama, maka itu tidak mengkufurkan. Tapi misalnya sudah ijma' bahwasanya ini adalah nabi atau rasul, maka yang mengingkarinya bisa kufur, walaupun tidak langsung kita kafirkan karena mungkin saja jahil. Kemudian, dan ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepadanya, Allah melarang dan mengingatkan mereka dari kebalikannya, yaitu kafir terhadapnya. Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya, maksudnya kafir kepada rasul dan Al-Qur'an. Dalam firman-Nya, awwala kafirin bih, orang yang pertama kafir kepadanya, adalah statement yang lebih kuat daripada kalau mengatakan dan janganlah kalian kafir kepadanya. Karena apabila mereka yang pertama kafir kepadanya, maka itu menunjukkan di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang golongan yang pertama kafir terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Jadi orang-orang yang mengetahui kemudian mengingkari itu sama dengan orang yang pertama kali mengingkari yang kafir terhadap apa yang mereka ketahui itu. Ya, dikatakan makanya wala takunu awwala kafirin bi, itu lebih kuat daripada sekadar mengatakan wala takfuru bihi. Kenapa? Ya lebih kuat. Kenapa? Karena disertai di dalam isyarat bahwasanya kalian itu udah tahu, ya. Nah, jangan sampai ketika kalian tahu itu terjadi, kalian mengingkarinya. Karena itu sama saja menjadi golongan pertama yang mengingkarinya, gitu kan. Ya. Misalnya kita di sini ada jadwal meeting itu jam 5.45. Ya, kalian udah tahu, antum udah tahu semua. Ada orang jahil yang orang yang enggak tahu, maksudnya, enggak tahu ya bahwasanya meetingnya 5.45. Tapi kemudian ketika terjadi jam 5.45, antum mengatakan karena antum udah tahu, antum dalam kondisi udah tahu, antum mengatakan enggak, meeting itu jam 6. Sedangkan orang jahil kemudian mengatakan enggak, meeting itu jam 7. Berarti yang paling pertama di sini, maksudnya paling terdepan dalam mengingkari siapa? Yaitu orang yang udah tahu, antum di sini. Begitu juga nih Yahudi. Dan juga Nasrani yang muta'asib ya, mereka kalau misalnya mereka mengingkari dengan pengetahuan, berarti mereka termasuk sini. Mereka orang-orang yang pertama kali awal kafirin bi. Terus karena apa bila? Karena apabila mereka yang pertama kafir kepadanya, maka itu menunjukkan bahwa mereka bersegera kepada kekafiran, suatu tindakan terbalik dari yang seharusnya mereka lakukan, sehingga dosa-dosa mereka dan dosa orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dibebankan kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang penghalang bagi mereka dari keimanan mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang penghalang bagi mereka dari keimanan mereka tersebut, yaitu memilih penawaran yang paling rendah daripada kebahagiaan yang abadi. Setelah berfirman, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya, kedudukan dan penghidupan yang mereka peroleh, di mana mereka mengira itu semua akan lenyap jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka menukarkan hal itu dengan ayat-ayat Allah, mereka menyukainya dan mendahulukannya. Wa iya ya, dan hanya kepada akulah, maksudnya tidak kepada selainku. Fattaqun, kamu harus bertakwa, karena bila kalian bertakwa kepada Allah semata, niscaya ketakwaan kalian itu mendorong kalian untuk mendahulukan keimanan kepada ayat-ayatnya daripada penawaran yang rendah itu. Sebagaimana juga bila kalian memilih penawaran yang rendah itu, maka hal itu adalah bukti petunjuk akan hilangnya ketakwaan dalam hati kalian. Teruskan. Kemudian Allah berfirman, wala talbisu, dan janganlah kamu campur adukan, yakni mengacak-acak, al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa, yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Di sini Allah melarang mereka dari dua hal. Pertama, mencampur antara yang hak dengan yang batil, dan kedua, menyembunyikan yang hak, karena yang diinginkan dari ahli kitab dan ahli ilmu adalah membedakan antara yang hak dari yang batil, dan menampakkan yang hak itu agar orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk darinya dapat mengambil petunjuk darinya. Orang-orang yang sesat dapat kembali sadar dan tegaknya dalil atas orang-orang yang mengingkarinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayatnya dan menerangkan keterangan-keterangannya untuk membedakan yang hak dari yang batil, dan agar jelas jalan orang-orang yang mengambil petunjuk dari jalan orang-orang yang mengingkari. Dan siapa yang mengamalkannya, maka dia tergolong dari para khalifah rasul dan pemberi petunjuk bagi umat. Dan barang siapa mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan ia tidak membedakan antara yang ini dari yang itu, padahal ia tahu akan hal itu, lalu ia menyembunyikan yang hak yang ia tahu padahal dia diperintahkan untuk menampakkannya, maka ia tergolong di antara para penyeru kepada neraka jahanam. Karena manusia tidaklah akan mencontoh siapapun dalam urusan agama mereka kecuali kepada para ulama mereka. Nah, pilihlah bagi diri kalian salah satu dari kedua kondisi tersebut. Terusan. Jelas ini, terusan. Kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, yakni secara lahir maupun batin. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Warga'u ma'arraki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya, salatlah beserta orang-orang yang salat. Karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dan ayat-ayatnya, maka sungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta. Dan firmannya, warka'u ma'arraki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk, maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Di sini ada suatu perintah untuk sholat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat, karena Allah menyebutkan sholat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu kepadanya. Di sini ada suatu perintah untuk sholat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya. Nah, ini jadi ayat ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mereka berpendapat wajibnya sholat berjamaah, dan sebagian lagi menyatakan bahwasanya sholat berjamaah tidak sampai kepada wajib hukumnya, dan bahwasanya itu merupakan rukun, yaitu apa, rukuk kan merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu rukun dalam suatu ibadah dengan kata perintah, maka itu menunjukkan wajibnya ibadah tersebut di situ. Ini kaidah dari sebagian ulama, mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian dari ibadah tersebut menunjukkan wajibnya hal itu padanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi di sini juga warga Umar Rokin merupakan dalil yang kuat bagi mereka yang menyatakan bahwa salat berjamaah itu wajib, dalil yang kuat. Assalamualaikum. Silakan duduk di tempat itu. Di luar. Terlambat lagi, ha. Ayo masuk. Oke, okay, insyaallah kita mulai nanti sekitar 5 menitan lagi insyaallah lurus al-lughah setelah ini. Jadi kita tutup tafsir ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.